الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله لنذكر كجيان كتاب membahas kitab Tauhid alladhi huwa haqqullah 'ala al-'abid karya al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Baik. Ikhwani fillah rahimakumullah, sebelum kita lanjut, kita lanjutkan kembali hafalan kita pada bab berikutnya, Jumlah doa ila syahadati an la ilaha illallah. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. طيب، من يقرأ؟ باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. من؟ يرحم الله. طيب، لا يجوز. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. سيما يقفل. طيب. وبيض الله اقرأ باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله من قوله تعالى قل هذه سبيلي إلى حديث ابن عباس. سبت حديث ابن عباس. اقرأ. باب الدعاء Thank you. Kita masih pada bab minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahmihima lirabbil bala'a wa dafihi. Termasuk kesyirikan, kata beliau, adalah memakai halqa. Memakai halqa. Apa itu halqa? Benda yang melingkar, seperti cincin, ketar atau kalung, atau apa saja yang melingkar. Wal khair, apa khair? Benar. Wa nahmihima, atau yang serisan keduanya. Naam, untuk mengangkat bala atau menolak bala. Untuk mengangkat bala atau menolak bala. Baik. Ikhwani bidin azakumullah. Memakai cincin, cincin tadi, atau gelang, kapan menjadi syirik? Kapan menjadi syirik? Kapan menjadi syirik? Kapan menjadi syirik? Kapan menjadi syirik? Ya. Niatnya bagaimana? Baik, kalau sekedar untuk perhiasan, hukumnya apa? Syirik atau tidak? Cincin. Sekedar untuk perhiasan, syirik atau tidak? Tidak. Kapan menjadi syirik? Baik, ketika dia menggunakan cincin itu untuk menolak bala. Jadi balanya belum datang, kemudian dia pakai supaya menolak bala itu. Atau untuk menghilangkan balanya. Balanya sudah terjadi, kemudian dia pakai untuk disembuhkan itu bala. Maka ini menjadi syirik. Baik. Syirik apa? Syiriknya syirik apa? Apakah syirik besar atau syirik kecil? Apakah syiriknya syirik besar atau syirik kecil? Baik. Muslim. Tergantung apa? Baik. Kalau dia meyakini cincin itu sendiri yang menolak bala, cincinnya itu sendiri, maka syiriknya syirik besar. Syirik besar mengeluarkan dari Islam. Baik, kapan menjadi syirik kecil? Kalau dia meyakini Allah yang menghilangkan bala, Allah yang menolak bala, tetapi dia menjadikan cincin itu sebagai sebab. Cincin itu sebagai sebab saja. Maka syirik apa dia? Syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Padahal dijadikan sebab saja. Dia meyakini Allah yang menghilangkan bala. Hanya saja cincin ini hanya sebagai sebab. Kenapa dikatakan syirik kecil? Kenapa dikatakan syirik kecil? Ayo. Kenapa? Tidak ada? Tidak ada dalil yang menunjukkan itu sebab, begitu. Baik. Tidak ada dalil katanya yang menunjukkan itu sebab. Sekarang minum bodrek ketika sakit kepala, ada dalilnya? Apakah itu syirik? Nah, jadi tepatnya bagaimana jawabannya? Antum mengatakan tidak ada dalil. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu sebab, bisa jadi sebab. Sekarang minum bodrek, ada dalilnya? Hah? Tidak, terus apa jawabannya yang tepat? Ayo. Baik. Ayo. Jadi dia syirik menjadi syirik kecil karena menjadikan sesuatu sebagai sebab yang mana hal tersebut tidak bisa menjadi sebab, baik secara syar'i maupun secara qadari. Baik secara syar'i artinya apa? Ada memang dalilnya. Ya, itu namanya syar'i. Atau secara qadari. Qadari artinya apa? Bisa dibuktikan dengan penelitian ilmiah. Maka sesuatu itu bisa menjadi sebab, dibolehkan, dijadikan sebagai sebab dengan dua syarat. Memang ada dalilnya dalam Al-Quran atau dalam hadis, atau tidak ada dalilnya tetapi bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa itu bisa menjadi sebab. Maka itu bisa menjadi sebab. Kapan tidak memenuhi dua syarat tadi kemudian dijadikan sebab, maka itu terjatuh dalam kesyirikan. Paham? Itu kaidahnya. Baik. Menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal dia tidak bisa menjadi sebab baik secara syar'i maupun qadari, maka itu syirik. Paham ya? Nah, maka seperti cincin tadi, dia misalnya beli cincin, cincin biasa, cincin besi, kemudian dia katakan bahwa cincin ini kalau saya pakai bisa menyelamatkan saya dari kecelakaan. Ini sebab kan? Hanya sebab saja. Nah, apakah sebab ini ada dalilnya? Cincin bisa menyelamatkan dari kecelakaan? Tidak ada. Kemudian apakah cincin ini terbukti secara ilmiah ada hubungan sebab akibat? Tidak ada. Maka kalau begitu tidak bisa jadi sebab. Iya. Saya memakai helm supaya kalau jatuh kepala saya tidak pecah. Saya hanya menjadikan sebagai sebab, bisa tidak? Bisa. Loh, tidak ada dalilnya. Tapi secara ilmiah, secara pembuktian, secara ilmiah bisa. Maka itu bisa jadi sebab. Paham ya? Sama seperti bodrek tadi. Sakit kepala, dia minum bodrek. Ini antara hubungan sebab akibat bisa. Tapi ketika dia sakit kepala, kemudian diikatkan benang, benang jahit, diikat di kepalanya, katanya untuk sebab saja supaya hilang sakit kepala. Bisa tidak? Tidak bisa. Maka ketika dia memakai benang tadi, ketika dia sakit kepala untuk menghilangkan sakit kepala, maka itu syirik. Syiriknya apa? Syirik kecil. Syiriknya syirik kecil. Paham ya? Baik. Kita lihat sekarang dalilnya. Mana yang menunjukkan dalilnya itu syirik? Baik. Khawatifidin a'azakumullah. Kata beliau setelah menyebutkan ayat kemarin sudah lewat, beliau berkata An Imran ibnu Husain radhiyallahu taala anhu. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa itu syirik. Memakai cincin tadi untuk menolak bala itu syirik. Pertama, baik An Imran ibnu Husain radhiyallahu anhu dari sahabat Rasulullah yang bernama Imran ibnu Husain. Sahabat yang bernama Imran ibnu Husain. Ini sahabat jarang kita jumpai namanya. Mungkin di antara kita baru mendengar namanya. Yang paling sering adalah Abu Hurairah, ibnu Mas'ud, ibnu Abbas, Aisyah, Anas. Tapi Imran ibnu Husain ini jarang kita dapati namanya. Ikhwani fillah azzakumullah, Imran ibnu Husain, Imran ibnu Husain. Imran adalah sahabat. Ayahnya Husain ibn Ubaid juga sahabat. Jadi Imran adalah sahabat. Ayahnya Imran yang bernama Husain ibn Ubaid juga sahabat. Baik. Imran ini dia tidaklah termasuk dari as-sabiqun al-awwalun. Tidak. Jadi beliau bukan sahabat yang awal-awal masuk Islam. Sebab beliau masuk Islam itu pada tahun ke-7 Hijriah. Jadi beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Berarti sudah lama. Ya, akhir-akhir masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah, tepatnya ketika terjadi perang Khaibar. Ketika terjadi perang Khaibar, perang melawan orang-orang Yahudi, kaum muslimin melawan orang-orang Yahudi yang dikenal dengan perang Khaibar, dan itu terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Maka disitulah Imran ibn Husain bersama dengan ayahnya masuk Islam, bersamaan dengan ayahnya masuk Islam. Dan pada tahun itu pula masuk Islam siapa? Pada tahun itu masuk Islam siapa? Sahabat yang terkenal, Abu Hurairah. Pada tahun itu pula Abu Hurairah masuk Islam. Jadi tiga sahabat yang masuk Islam bersamaan, Imran, kemudian ayahnya Husain, kemudian Abu Hurairah masuk Islam pada tahun yang sama. Baik. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, bukan berarti jangan kemudian kita memahami bahwa ketika sahabat itu masuk Islam terakhir, bukanlah berarti tidak memiliki keutamaan. Tidak. Sebab yang namanya sahabat, yang namanya sahabat ikhwani fi din azakumullah, walaupun dia terakhir masuk Islam, selama dia sahabat, maka tidak ada yang bisa mengalahkannya dari kalangan generasi setelahnya. Tabi'in tidak mampu mengalahkannya, walaupun na'am mereka tinggi keimanannya, besar ketakwaannya, tidak akan mampu mengalahkan keutamaan sahabat, walaupun sahabat itu terakhir masuk Islam. Paham ya? Sebab Nabi mengatakan khairun nasi qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasi pada zamanku, pada zaman Nabi, setelah itu generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya, tiga generasi. Sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Nah, maka yang terbaik dari seluruhnya adalah generasi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imran ini ikhwani fi din azzakumullah. Naam, Imran ini ya, ketika Umar ibn al-Khattab menjadi khalifah, maka Imran ini diutus oleh Umar ke Basra. Diutus oleh Umar ke Basra untuk mengajari mereka agama. Ini menunjukkan bahwa Imran punya ilmu. Ya, ketika Umar menjadi khalifah, maka beliau memilih Imran ini untuk diutus ke Basra mengajari mereka perkara agama. Dan Al-Hasan al-Basri waktu itu mendapati, ya, termasuk orang-orang yang diajari oleh Imran ibn Husain adalah Al-Hasan al-Basri, kemudian Muhammad ibn Sirin. Maka Al-Hasan al-Basri bersumpah, beliau mengatakan demi Allah, ma qadim alaihim al-Basra khairan lahu min Imran ibn Husain. Tidak ada satupun putusan yang diutus kepada penduduk Basra untuk mengajari ilmu agama kepada mereka yang lebih baik daripada Imran. Ada utusan-utusan yang lain, tetapi dari utusan-utusan yang ada yang diutus kepada penduduk Basra untuk mengajari mereka ilmu agama, yang lebih baik dari mereka adalah Imran ibn Husain, menurut na'am pengakuan dari Hasan Al-Hasan Al-Basri, juga diakui oleh Muhammad ibn Sirin, seorang kibar at-tabi'in. Keduanya mengakui bahwa tidak ada lebih afdal, lebih utama daripada Imran ibn Husain. Kemudian ikhwani fi din azzakumullah, di antara ucapan Imran ibn Husain yang sangat bagus, ya, beliau pernah berkata, inna ahabbal asya'i ila nafsi ahabbuha ila Allah. Imran mengatakan sesungguhnya sesuatu yang paling aku sukai, kata beliau, sesuatu yang paling aku suka adalah yang paling Allah cintai. Kata Imran apa? Sesuatu yang paling aku suka itu adalah sesuatu yang paling Allah cintai. Paham ya? Jadi kalau ada sesuatu yang paling Allah cintai, itulah yang paling aku suka. Paham? Masya Allah. Jadi kata beliau, sesuatu yang paling aku suka itulah adalah sesuatu yang paling Allah cintai. Dan beliau ini mengucapkan ucapan ini ketika beliau menderita sakit. Sakit sampai berpuluh-puluh tahun. Ya, menderita sakit, diuji oleh Allah dengan sakit sampai berpuluh-puluh tahun. Ketika ada orang yang menjenguk dia, dijenguk bagaimana keadaannya, beliau ucapkan ini. Sesungguhnya yang paling aku suka adalah yang paling Allah cintai. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan aku penyakit, itulah yang paling Allah cintai untuk saya, maka itu pula yang paling aku suka. Nah, beliau tidak peduli dengan sakitnya, justru mengucapkan ucapan ini, ya Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan untukku penyakit, dan itulah yang dicintai oleh Allah untuk saya, itulah yang terbaik untuk saya, Allah pilihkan untuk saya, maka itu pula yang aku suka, karena itu merupakan pilihan Allah kepada saya. Itulah Imran ibn Husain, sahabat yang mulia. Naam, maka tentunya tidak ada di antara kita yang mampu mengalahkan mereka. Coba lihat, bagaimana kita mau mengalahkan mereka kalau seperti ini keadaan mereka. Ya, bertahun-tahun sakitnya, ternyata setelah dijenguk oleh orang, ditanya keadaannya, itu jawabannya keluar. Ya, tidak ada yang paling aku cintai. Naam, ya sesungguhnya yang paling aku cintai adalah yang paling dicintai oleh Allah untuk saya. Baik. Beliau berkata, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan. Sesungguhnya Nabi, kata Imran, pernah melihat ada seorang laki-laki, kata Imran. Fi yadihi, di tangan laki-laki itu, halqatun min sufrin. Di tangan laki-laki itu, dalam riwayat, di adudnya, di lengannya ini. Dalam riwayat yang lain disebutkan, di adudnya, di atas lengannya ini, dia memakai halqah. Apa itu halqah? Sesuatu yang melingkar. Ya, itu halqah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imran, sesungguhnya Nabi pernah melihat ada seorang laki-laki itu memakai halqah dari super, dari kuningan. Jadi benda itu benda dari bahannya dari kuningan. Dipakai di mana? Dipakai di sini, dilingkarkan di sini. Di adudnya ini, lengannya ini. Baik. Kemudian faqala, maka ketika Nabi melihat orang tadi menggunakan halqah tadi dari kuningan, tentu Nabi heran. Tidak biasanya orang memakai seperti itu. Ada apa ini orang ini? Maka Nabi bertanya, ma hadza, apa ini? Maksudnya apa? Nabi bertanya, kamu memakai ini untuk apa? Kenapa? Karena tidak biasanya seseorang memakai seperti itu. Maka wajar kalau Nabi bertanya. Dan di sini ikhwan fillah azakumullah, Nabi mengajarkan kepada kita, kalau kita melihat sesuatu yang kita anggap itu kemungkaran, kita anggap pelanggaran, tidak boleh kita langsung menyikapi orang. Tanya dulu sebabnya. Kenapa kamu bilang? Apa tujuan kamu? Ditanya dulu orang. Sebab boleh jadi kita anggap itu penyimpangan, ternyata orang memakainya bukan maksudnya seperti itu. Paham ya? Makanya lagi bertanya dulu, kamu pakai ini apa? Untuk apa? Iya. Nabi sudah meyakini bahwa itu kalau dipakai untuk menolak bala itu syirik. Itu yang Nabi yakini. Tapi Nabi bertanya dulu, jangan sampai bukan seperti itu maksud dia. Ini Nabi ajarkan kepada kita, jangan kita langsung cepat menyikapi orang. Ya, harus kita tabayun kepada orang. Kamu bagaimana? Kenapa kamu begitu? Apa tujuan kamu? Apa maksud kamu? Apa dalil kamu? Mungkin dia punya dalil yang kita tidak tahu. Maka jangan kita terlalu cepat menyikapi seseorang walaupun itu dalam pandangan kita salah. Paham ya? Baik. Ma'adha, Nabi bertanya apa ini? Qala, maka orang itu berkata, minal wahida, saya gunakan ini kuningan untuk apa? Untuk mencegah penyakit al-wahida. Barulah diberitahu tujuannya. Untuk apa? Kata dia, untuk al-wahida. Ini salah satu jenis penyakit ya. Al-wahida itu salah satu jenis penyakit. diterangkan oleh para ulama bahwa ini adalah penyakit irqun ya'khudhu bil mankib, itu wahidah ir, penyakit urat atau urat yang apa, salah penyakit apa namanya, dijelaskan kata para ulama urat berkaitan dengan urat tangan yang apa yang melimpah lengan ini. Ya, wallahu a'lam bagaimana bentuknya. Yang jelas sakit yang menimpa bahagian tangannya ini. Maka untuk menghilangkan penyakit itu, maka dia menggunakan kuningan tadi. Dia gunakan apa? Dia gunakan apa? Halqah, bundaran atau lingkaran yang terbuat dari kuningan tadi untuk menghilangkan itu apa? Penyakit itu tadi. Nah, jadi sekarang sudah tahu sebabnya, sudah tahu, Nabi sudah tahu apa tujuannya. Apa kata Nabi? Nabi berkata, inza'aha. Kata Nabi, inza'aha. Fa'innaha la taziduka illa wahna. Kata Nabi kepada orang itu, lepaskan. Lepaskan itu. Karena sesungguhnya, kuningan yang kamu pakai itu tidak akan menambah kepadamu kecuali kamu semakin sakit. Tidak menyembuhkan itu. Ketika kamu memakai itu kuningan, kamu akan semakin bertambah lemah, kata Nabi. Lau nita wahia alaika ma aflahta abada. Kalaulah seandainya, kata Nabi, kamu mati, meninggal dalam keadaan kamu memakai itu kulida, kamu tidak akan mendapatkan keberuntungan selama-lamanya di akhirat. Ya ikhwati fillah rahimakumullah. Nah. Ya, nanti nampak jelas, sudah jelas sekali. Bagaimana Nabi menyikapi orang yang memakai benda-benda tadi dengan tujuan untuk apa? Untuk menghilangkan suatu penyakit, untuk menghilangkan satu bala, dan benda itu tidak ada hubungannya, tidak ada hubungan sebab akibat. Kuningan yang dipakai ini apa hubungannya untuk menghilangkan penyakit tadi? Paham ya? Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, dan perhatikan tadi ikhwan bagaimana kerasnya dari dalam mengingkari. Bagaimana kerasnya Rasulullah dalam mengingkari orang tersebut? Padahal kita tahu itu Nabi suka berlembut, kan begitu? Nabi kalau melihat sesuatu kesalahan, Nabi akan ingkari dengan cara yang lembut. Tapi di sini apa kata Nabi? Nabi langsung mengatakan inzaha, dan kalimat inza, nazak itu apa? Bukan sekadar dilepas, gini. Itu namanya inzaha. Lepas dengan sekuat tenaga itu, jangan lama-lama, segera lepas dan lepaskan dengan sekuat tenaga. Itu namanya insaha. Ya beda kalau yang misalnya dilepas dulu, ya apa, pelan-pelan. Tidak, Nabi apa kata Nabi? Lepaskan dengan kuat. Coba perhatikan juga sekalian, bagaimana kerasnya Rasulullah dalam mengingkari. Kenapa keras? Karena itu bukan dosa biasa, itu adalah kesyirikan. Dan Nabi menambah bahwa kalau kamu mati dalam keadaan memakai itu benda, kamu tidak akan mendapatkan keberuntungan selama-lamanya. Kamu tidak akan merasakan kenikmatan di akhirat selama-lamanya. Kamu akan mendapatkan kesengsaraan selama-lamanya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Ya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa memakai benda-benda seperti tadi dengan maksud ya olah bala atau mengangkat bala itu adalah bentuk kesyirikan, dan Nabi sangat mengingkari hal itu. Nah, ikhwani fi din azakumullah. Nah. Sekarang di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau seandainya kamu meninggal dalam keadaan kamu pakai itu, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Nah, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Disinilah letaknya para ulama mengambil kesimpulan bahwa itu syirik. Itu syirik. Kenapa? Karena dosa lain itu masih beruntung, masih bisa masuk surga, kan begitu. Tapi orang yang melakukan kesyirikan, apakah dia akan mendapatkan keberuntungan? Tidak akan. Nah, dari sinilah para ulama menyimpulkan kalau begitu, orang yang memakai tadi dengan tujuan untuk menghilangkan bala, maka terjatuh dalam kesyirikan. Terjatuh dalam kesyirikan. Baik. Syekh Ibn Baz mengatakan, ya, Syekh Ibn Baz mengatakan, وَمَا دَاكَ إِلَّا لِأَنَّهَا نَوْعٌ مِنَ الشِّرْكِ. Tidaklah Nabi mengucapkan ucapan tadi, kalau kamu meninggal, tidak masih memakai itu benda, maka kamu akan tidak akan mendapatkan keberuntungan. Kata Syekh Ibn Baz, tidaklah Nabi mengucapkan hal itu kecuali itu adalah bentuk kesyirikan. لِأَنَّهَا تَعَلُّهُ الْقَلْبِ عَلَى غَيْرِ اللَّهِ. Kenapa syirik? Karena adanya ketergantungan hati kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini hadis yang pertama. Baik, berikutnya hadis yang kedua. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan di sini, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau menjelaskan, kata beliau, وَمِثْلُهُ, dan yang semisal dengan itu. Artinya itu kan tadi hadisnya apa? Hadisnya kan kuningan. Ya, kuningan dibagi di sini ya. Apakah itu hanya berlaku kuningan saja? Ataukah bisa berlaku benda-benda lain? Syekh mengatakan, dan yang semisal dengan itu, yang mirip dengan itu, yang sama hukumnya dengan itu adalah rabtul khayti ala saq, yaitu mengikat benang di asaq, ya, mengikat benang di betis. Mengikat benang di mana? Di betis ini. Kata beliau, فَبَعْضُ النَّاسِ, sebahagian orang, يَرْبِطُونَ خُيُوتًا عَلَى سِقَالِهِ, sebahagian orang ada yang mengikatkan benang atau tali di betis-betis mereka, أَوْ عَلَى أَذْرُعِهِ, atau di atas dirah mereka. Ini, itu tadi. أَوْ عَلَى أَصَابِهِ, atau diikatkan di jari-jarinya, diikat, diikarkan di situ benar atau tali tadi. Wa yaquluna, dan mereka berkata, inna hadza yamna'u minal marad, sesungguhnya ini mencegah penyakit. Sesungguhnya ini mencegah penyakit. Wa hadza huwa nafsuhu fi'lul jahiliyah, ini perbuatan ini sebenarnya itulah perbuatan jahiliyah. Itulah perbuatan jahiliyah itu. Wa huwa mithlu alladhi istankarahu an-nabiyyu fi hadzal hadits, dan apa yang diperbuat ini, memakai benang tadi di betis atau di lengan atau di mana saja dipakai, itulah sebenarnya yang Nabi ingkari. Sama seperti yang Nabi ingkari dalam hadis. Sama sebenarnya tujuannya ya, hanya saja bendanya berbeda, tapi sebenarnya sama hukumnya. Sama hukum. Baik, maka itu adalah bentuk kesyirikan dan itu adalah perbuatan perbuatan jahiliyah. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah. Ya, kadang-kadang kalau kita di kampung, kampung dulu ya, biasanya juga anak-anak kecil itu ada benang-benang itu. Sini ya. Nah, itu, itulah yang dimaksud itu. Perbuatan jahiliyah itu. Syirik itu. Yang kata Nabi, kalau kamu memakai itu, kamu tidak akan beruntung kalau meninggal. Ya. Itu hanya akan menambah penderitaan. Itu hanya akan menambah sakitnya kamu, bukan menyembuhkan. Jadi kesyirikan itu kalau dilakukan, bukan menyembuhkan. bukan menghilangkan masalah, tapi hanya akan semakin menambah masalah. Itulah syirik. Bagaimana tidak, syaitan, syaitan yang berperan di dalamnya, jin. Sama ketika orang datang ke dukun, datang ke dukun itu bukan menyelesaikan masalah, hanya akan semakin menambah masalah. Ya. Dan seterusnya. Itulah kesyirikan. Makanya Nabi berkata, فَإِنَّهَا لَا تَزِدُكَ إِلَّا وَهْنَا. Apa yang kamu gunakan itu dengan tujuan itu tidak akan menambah, kecuali hanya menambah lemah kamu, menambah sakit kamu. Kalau kamu meninggal, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Baik. Hadis yang kedua. Baik. Azan dulu. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kalau yang pertama tadi hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan bisa sanadillah bersabi, dengan sanad yang tidak mengapa. Baik, kemudian kenapa diriwayatkan, dan juga hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Uqbah ibn Amir, dari sahabat Uqbah ibn Amir, marfu'an. Dari sahabat Uqbah ibn Amir, marfu', secara marfu'. Baik, ada pembahasannya marfu' itu apa. Di marfu' itu dibahas di Mustalahul Hadis. Baik, marfu' itu artinya sampai kepada Nabi. Sampai kepada Nabi. Kata Uqbah ibn Amir, ya, man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allah lahu. Sebelum kita baca, kita terangkan sedikit siapa Uqbah ibn Amir. Uqbah ibn Amir juga baru kita dengarkan nama ini. Uqbah ibn Amir juga termasuk sahabat Nabi yang berasal dari Ansar, berasal dari Ansar. Ya, kunyahnya adalah Abu Hammad. Kunyahnya adalah Abu Hammad. Kalau Imran tadi Abu Nujaid, ya, kunyahnya Abu Nujaid. Kalau ini Imran ibn Husayn, Uqbah ibn Amir, ini kunyahnya adalah Abu Hammad. Abu Hammad. Ya, seperti Ustaz Jawa Ustaz Arfan, ya, Muhammad. Baik. Kemudian sahabat ini, Uqbah ibn Amir, ini yang termasuk sahabat as-sabiqun al-awwalun. Jadi sahabat ini apa? Termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam. Jadi bukan akhir-akhir, ya, tapi beliau awal-awal masuk Islam. Uqbah ibn Amir. Baik. Dan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Siyar itu menjelaskan bahwa Uqbah ibn Amir ini adalah aliman. Dia adalah seorang alim, orang yang berilmu, banyak ilmunya. Mukri'ah, ahli baca Quran, ahli Quran. Fasihah, sangat fasih kalau berbicara. Ya, kalau berbicara sangat fasih. Faqihah, enam, sangat cerdas. Ya, faqih. Kemudian fardiyan, ahli dalam ilmu faraid. Menguasai ilmu faraid, sebab ya tidak semua orang bisa ilmu faraid. Ilmu faraid susah. Ya, ilmu tentang warisan, mempelajari tentang ilmu warisan, maka beliau termasuk ahli dalam ilmu warisan. Syaira, kemudian ahli syair. Ya, pandai membuat bait-bait syair kabira sya'an, dan dia punya na'am kedudukan yang terhormat di tengah-tengah masyarakat. Ini Uqbah ibn Amir. Dan Abi Abdurrahman Al-Hubla menceritakan bahwa anna Uqbah kana min ahsanin nas sawtan bil Quran. Dan Uqbah ibn Amir ini adalah termasuk sahabat yang terbaik, ya, paling bagus suaranya ketika membaca Al-Quran. Jadi Uqbah ibn Amir ini, kata Abi Abdurrahman Al-Hubla, bahwa beliau termasuk sahabat yang paling indah suaranya ketika melantunkan Al-Quran. Jadi ada beberapa sahabat dia yang dikenal sangat bagus suaranya. Di antaranya adalah Uqbah Ibnu Amir. Siapa sahabat yang lain? Ada satu sahabat, kata Nabi, dia kamu diberikan suara seperti suara Nabi Daud. Siapa dia? Sahabat siapa namanya? Nah, ada sahabat, kalau sahabat ini baca Al-Quran, maka Nabi sampai tiga untuk mendengar bacaannya. Hah? Sahabat yang diutus, bukan Ibnu Mas'ud. Bukan, yang diutus ke Yaman juga berdakwah seperti Mu'adz. Bukan. Ya, ada tiga orang, ada beberapa sahabat yang diutus ke Yaman. Di antaranya ini sahabat ini, orang Yaman memang. Dia orang Yaman dan dia sangat bagus suaranya. Bahkan Nabi mengatakan laqad utita misbaran min mazamir ali Daud. Kamu telah diberikan suara seperti suaranya Nabi Daud. Abu Musa al-Ash'ari, dia adalah Abu Musa al-Ash'ari, namanya Abdullah bin Qais. Namanya adalah Abdullah bin Qais. Abu Musa itu kunyahnya ya, namanya Abdullah bin Qais. Nah, maka di antara sahabat yang indah suaranya adalah Abu Musa dan sahabat ini, Uqbah ibnu Amir. Diingatin, Uqbah ibnu Amir. Sampai-sampai Umar mengatakan bawa dia ke sini. Ya, Umar berkata bahwa ya tolong bawa Uqbah ibnu Amir ke hadapan saya mau dengarkan bacaan Al-Quran. Maka ketika Uqbah ibnu Amir dibawa di hadapannya Umar, kemudian Uqbah ibnu Amir mulai membaca, maka Umar menangis mendengarkan bacaan Al-Quran dari Uqbah ibnu Amir radhiyallahu taala anhum jami'a. Baik, Uqbah berkata, "Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu." Siapa yang menggantungkan tamimah, siapa yang menggantungkan tamimah, nanti kita terangkan apa itu tamimah, maka Allah tidak akan menyempurnakan kehidupannya. Artinya apa? Allah akan mencerai-beraikan hidupnya kalau dia menggantungkan itu tamimah. Wa man ta'allaka wada'atan, dan siapa yang menggantungkan wada'ah, yang menggantungkan wada'ah, nanti kita terangkan apa itu wada'ah, maka fala wada' Allahu lahu, maka Allah tidak akan menjadikan hidupnya tenang dan tenteram. Allah tidak akan menjadikan hidupnya tenang dan tenteram. Baik, ikhwani fi din azzaqullah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Namun sayang sekali hadis ini dhaif. Sayang sekali hadis ini dhaif, lemah hadisnya. Didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Ad-Dhaifah. Sebabkan karena ada perawi yang menyebut, terangkan bahwa perawi Khalid ibn Ubaid Al-Mu'adziri, dia adalah menyebut. Walhasil ikhwan sekalian, hadis ini lemah. Hadis ini tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada hadis lain yang juga berasal dari sahabat ini, Uqbah ibnu Amir. Ada hadis lain, na'am, yang berasal dari Uqbah ibnu Amir. Yang Asy-Syaikh di sini sebutkan, kata beliau, wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain dari sahabat Uqbah juga, Nabi bersabda, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantung tamimah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Apa kata Nabi? Siapa yang menggantung tamimah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Baik, ikhwani fillah a'azzakumullah, ini hadis sahih. Kalau yang pertama tadi, riwayat Imam Ahmad tadi dari sahabat Uqbah itu lemah. Kalau hadis ini riwayat Imam Ahmad juga, tapi sahabat dari sahabat Uqbah, tapi konteksnya berbeda, ya lafaznya berbeda, ini yang sahih dari Nabi. Ini yang disahihkan oleh para ulama. Kata Nabi, "Man ta'allaqa talimatan faqad asyraka." Siapa yang menggantung talimah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Baik. Ikhwani fi din, azakumullah. Ini hadis, ini potongan. Ya, ini potongan hadis. Asy-Syaikh di sini hanya menyebutkan potongannya saja. Kenapa hanya menyebutkan potongan? Karena ini menyesuaikan dengan bab. Bab kita apa? Termasuk kesyirikan ketika memakai halqah, al-khayl untuk menolak bala. Maka dalilnya apa? Ini dalilnya. Siapa yang memakai talimah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Ini potongan hadis. Hadisnya yang sebenarnya agak panjang. Ya, dan kenapa ada sebab kenapa Nabi mengucapkan hadis ini? Kenapa Nabi mengucapkan ini? Sebabnya adalah diterangkan dalam riwayat yang panjang. Baik, bahwa Uqbah bin Azib bercerita, "Aqbala ilaihi ar-rahtu." Kata Uqbah bin Azib, suatu hari datang kepada Nabi sekelompok orang. Ya, datang kepada Nabi sekelompok orang. Ar-rahtu itu jumlahnya 1-10. Itu namanya ar-rahtu. Dan datang orang yang berjumlah 10 orang kepada Nabi. Orang itu datang, 10 orang yang datang itu apa? Untuk berbaiat. 10 orang yang datang itu apa? Untuk berbaiat kepada Rasulullah. Bersumpah setia untuk siap membela dakwah Rasulullah walaupun harus mengorbankan harta dan nyawa. Itulah baiat. Ya. Baik. Datang untuk berbaiat 10 orang. Nah, maka dari sini pula kita memahami bahwa baiat itu bukan untuk pimpinan organisasi. Itu baiat bid'ah itu. Dan itulah yang menyebabkan perpecahan. Ya, misalnya ada kelompok dibaiat amirnya, dibaiat pimpinannya, siap untuk taat kepada pemimpinnya itu. Sebab baiat itu hanya apa? Hanya boleh diberikan kepada pemimpin yang sah. Pemimpin negara itulah baiat yang sah. Adapun pemimpin organisasi itu baiat yang bid'ah. Baiat yang bid'ah. Tidak pernah ada di zaman Rasulullah seperti itu. Dan memang di zaman Nabi tidak ada organisasi. Ya, sehingga baiat itu semuanya kemana? Kepada Rasulullah yang merupakan pimpinan tertinggi. Merupakan pemimpin negara. Maka baiat itu hanya bisa diberikan kepada pemimpin negara. Nah, orang itu datang berbaiat. Ternyata fabaya'at tis'ah wa taraka an wahid. Dari 10 orang tadi, Nabi hanya membaiat 9 orang. Perhatikan, Nabi hanya membaiat 9 orang. Yang satunya tidak dibaiat oleh Nabi. Satu orang tidak dibaiat oleh Nabi, tinggal oleh Nabi. Maka tentu kawan-kawannya yang lain tadi, 9 orang tadi heran, loh. Maka mereka bertanya, Rasulullah, bayat at-tis'ah wa tarakta an hadha. Ya Rasulullah, kenapa kamu membaiat 9 orang, kamu tinggalkan yang satu? Apa alasannya ya Rasulullah? Apa sebabnya? Maka Nabi berkata, inna alaihi talibatan. Sesungguhnya dia ini, yang satu ini ada talimahnya. Ada talimah yang dia pakai. Faqata'aha, kemudian Nabi mengambil talimah yang dia pakai, kemudian Nabi putus talimah itu. Nabi ambil talimah itu yang dia pakai orang tadi, kemudian Nabi putus. Setelah itu Nabi baru membaiat dia. Setelah talimahnya hilang, barulah Nabi membaiat dia. Kemudian Nabi berkata, "Man ta'allaqa talimatan faqad asyraka." Siapa yang memakai talimah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Itulah hadis secara sempurna. Nah, perhatikan. Ya, ketika orang tadi memakai talimah, maka Nabi tidak mau bayat. Kapan Nabi bayat? Setelah talimah itu diputus dan dihidup dibuang. Barulah Nabi membayatnya, Kemudian Nabi menjelaskan kenapa bisa. Kenapa bisa Nabi memutus dan Nabi tidak mau bayar? Karena kamu telah melakukan kesyirikan. Maka orang yang melakukan kesyirikan tidak pantas untuk dibayar. Tidak ada gunanya. Ya. Kuali binti Allah. Apa itu tadilah? Apa itu tadilah? Yang mana siapa yang memakai tadilah ini, maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Dan Nabi tadi memutus, membuat itu. Nabi tidak biarkan itu tadilah. Apa itu tadilah, ikhwan sekalian? Tadilah itu diterangkan oleh para ulama. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, harazatun, kata ini, harazatun, tu'allaku 'ala al-auladi yattaquna biha al-'ayn wa kadhalika ma shabahaha min kulli ma yu'allaku min al-kharazat wa ghayriha min al-hurud wal-hujub. Baik, kata beliau, tabiba itu adalah kharazat. Apa itu kharazat? Kharazat itu semacam apa namanya, semacam permata, ya, permata-permata itu yang kemudian dirangkai jadi gelang. Jadi tahu ya, ya, jadi permata-permata yang bundar-bundar itu kemudian dibuat gelang, itulah tadilah, ya. Nah, atau tasbih, ya, yang sejenis itulah, kalau satu langsung dengan tasbih-tasbih tadi itu. Kemudian itu permata tadi yang sudah dirangkai jadi kalung atau jadi gelang itu kemudian yu'allaku 'alal aulad, digantungkan ke anak-anak kecil. Dipakaikan ke mana? Ke anak-anak kecil. Apakah dipakaikan sebagai kalung atau sebagai ikat pinggang atau apa saja, yang jelas dipakaikan ke anak kecil. Yattaquna bihal aib. Kenapa mereka pakaikan dulu ini dulu ya? Ini sekarang saya berbicara dulu ini yang dibahas. Ya. Kenapa mereka memakaikan anak-anak kecil mereka? Alasannya untuk mencegah penyakit aib. Jadi dipakaikan itu kepada anak-anak kecil supaya anak kecil itu tidak terkena penyakit al-ain. Apa itu penyakit aib? Sudah lewat ya. Apa itu penyakit al-ain? Mata memandang. Ketika dia memandang anak kecil, kemudian disertai dengan pandangan hasad atau disertai dengan pandangan yang menakjubkan, selalu menakjubkan itu anak kecil, dia lihat, masya Allah, ini anak ini, gantengnya, putihnya, gemuknya, tiba-tiba itu anak jadi rewel, tiba-tiba itu anak jadi turun badannya, tiba-tiba itu anak jadi malas makan, tiba-tiba itu anak tidak berhenti menangis, nah, itulah penyakit aib. Berarti itu tanda anak itu kena penyakit aib. Nah, mereka dulu untuk menghindari penyakit aib, dan memang ikhwan sekalian, penyakit aib itu banyak terjadi di negeri-negeri Arab. Kalau kita di Indonesia jarang. Tapi kalau di negeri Arab, apalagi di Yaman, wah itu sudah. Di Yaman itu paling banyak terjadi penyakit begitu. Terlalu banyak orang memiliki pandangan hasad. Nah, mereka dulu karena sering terjadi penyakit-penyakit begitu, maka mereka apa? Dibuatlah tadi itu al-kharazat atau tabiba tadi untuk di mana? Dipakaikan ke anak-anak kecil mereka. Nah, atau ya, kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan kemudian menjelaskan bahwa ini sebenarnya tabiba itu bukan hanya itu hanya contoh saja. Kebetulan itu yang dipakai orang-orang dulu, ya. Tapi apakah terbatas hanya itu saja? Kata beliau tidak. Tamimah itu banyak macamnya. Beliau beri contoh. Di antaranya kata beliau, wa minhum man yu'alliqu an-na'la 'ala al-bab. Di antara contoh yang beliau lihat ini adalah orang yang menggantung sendal di depan pintu. Jadi sendal digantung di depan pintu. Wa yaj'al wajhan na'al muqabilan li syakhsil ati. Kemudian sendal tadi itu wajahnya, jadi bukan telapaknya ya, depannya ini. Jadi sendalkan ada telapak di bawahnya, ada di atasnya. Nah, ini yang di atasnya ini, itu dikasih menghadap kepada orang yang mau masuk rumah. Jadi sendalnya dua, dipasang depan situ. Apanya yang di depan? Ya ini yang di hadapannya, ini bukan yang telapaknya di bawah ini. Menghadap ke orang yang datang. Nah, ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencegah kejelekan diri hati. Itu kata beliau. Atau sendal itu digantungkan di mobil-mobil mereka. Ini beliau berbicara begini karena pasti beliau pernah lihat. Beliau menjelaskan sekarang kenyataan yang terjadi. Karena kita sudah lihat, sudah terangkan dulu ya, bahwa kesyirikan yang terjadi sekarang itu semakin parah. Kalau dulu tidak sampai begitu, sekarang sudah masuk sendal sudah. Kalau dulu tidak ada pakai-pakai sendal. Itulah, makanya saya mengatakan bahwa kesyirikan yang terjadi pada zaman kita lebih parah daripada kesyirikan yang terjadi pada zaman dulu. Nanti akan datang penjelasan yang lain. Ya. Maka ini ikhwan fillah. Jadi kalau dulu ikhwan fillah rahimakumullah, yang mereka gunakan itu hanyalah berupa apa? Berupa apa namanya? Itu tadi mutiara-mutiara tadi yang dirangkai. Dan di antara mereka dulu, orang-orang dulu di zaman jahiliyah dulu, di zaman Nabi, diterangkan oleh para ulama, ada juga yang menggunakan as-sadaq. Apa itu as-sadaq? As-sadaq itu kerang laut. Kerang-kerang laut itu. Ya. Kemudian kerang itu dirangkai jadi apa tadi? Jadi alunka atau gelangka atau itu dulu mereka juga pakai, orang-orang dulu pada zaman Rasulullah. Ternyata ini juga diwarisi oleh orang-orang kampung. Kalau kita kebetulan saya di pulau tinggal, saya melihat sendiri anak-anak kecil itu dipakaikan apa namanya ini? Selepe ini dibuatkan apa? Ikat pinggang itu dari apa? Jadi benang kemudian benang itu dimasukkan kerang-kerang laut. Saya lihat sendiri kerang laut. Ya. Tule-tule ada semua di situ. Yang kerang-kerang laut itu dimasukkan di situ. Kemudian diikatkan. Ketika ditanya tujuannya apa? Kan kita kan orang-orang pulau itu suka ke laut. Nah, untuk menghindari jin laut. Karena jin itu takut kepada kerang. Katanya. Begitu. Ini apa namanya ini? Ini juga tamimah namanya. Tamimah itu adalah sesuatu yang dipakai, apakah digantung atau apa saja yang dipakai, tujuannya apa? Untuk menolak bala. Itulah tamimah namanya. Kalau bahasa kita, jimat-jimat. Kalau bahasa yang kita dengar apa? Jimat-jimat. Jimat-jimat itu tamimah. Iya. Jimat-jimat. Karena jimat-jimat itu dipakai untuk apa? Jimat-jimat dipakai untuk menolak bala. Itu jimat-jimat. Ada orang dibuka dompetnya, ya kan? Lihat dompetnya, apa itu uang-uang dilipat-lipat riba? Ini jimat-jimat, nah ini jimat-jimat lalu ini. Tamimah ini ikhwan sekalian, tamimah. Iya, ada orang kalau kita masuk makan, ketika kita melihat kesana tiba-tiba ada tulisan-tulisan yang kita tidak tahu Al-Qur'an atau apakah itu? Ini apa namanya? Ini tamimah itu. Yang Nabi mengatakan man ta'allaqa tamimatan, siapa yang memasang tamimah di majibat maka dia telah melakukan kesyirikan. Maka itu harus dicabut, harus dihilangkan. Kapan itu dipakai meninggal, maka penduduk rumah itu tidak akan terus selama-lamanya. Ya. Seperti yang pernah saya sebutkan, ya ada rumah baru, ya dipasang di tengah rumah itu kelapa muda, dipasang di tengah rumah itu losi. dan seterusnya. Ya. Dan seterusnya. Itu apa itu? Tamimah itu namanya. Ya. Jadi jangan kita memahami tamimah itu hanya seperti yang disebut kalau Syekh. Ya, karena itu salah satu contoh dari tamimah yang ada. Kebetulan itu yang dipakai orang dulu. Makanya orang-orang sekarang hebat. Meluas tamimahnya. Kalau dulu mereka hanya memakai benda-benda laut atau apalagi? Hah? Atau permata-permata. Kalau sekarang semua dipakai. Semua dipakai. Nah, keris untuk gandring. Iya kan? Itu kan keyakinan dulu. Ada keris empu gandring, keris sakti. Kalau ini kamu simpan di rumah, begini-begini. Apa itu? Tamimah itu namanya. Tamimah. Atau apa saja, ikhwan sekalian, apa saja. Yang tujuannya benda itu digunakan untuk menolak bala atau mengangkat bala, maka itulah tamimah. Itulah tamimah. Maka siapa yang memakai tamimah ini, kata Rasulullah, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang memakai tamimah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Kesyirikan. Hati-hati. Dia telah melakukan kesyirikan. Bukan dosa besar ya. Bukan hanya dosa besar, tapi di atasnya dosa besar syirik. Syirik. Nah. Dia telah melakukan kesyirikan. Syiriknya syirik apa ini? Syiriknya syirik apa? Besar atau kecil? Hah? Besar atau kecil? Besar atau kecil? Lihat itu faedah dulu. Tergantung. Ingat itu ya. Tergantung niat orang yang memakainya. Kalau dia menggunakan tamimah itu meyakini bahwa itu yang memberikan bala, atau itu yang menolak bala, syirik apa? Syirik akbar, kekal di neraka, keluar dari Islam, tidak disolati, tidak dimandikan. Dikubur di kubur-kuburannya orang-orang Cina. Orang Cina, Cina yang anu ya, bukan Cina Muslim. Tetapi kalau dia meyakini bahwa jimat-jimat itu, keris empu gandring itu, hanya sebagai sebab saja, Allah yang memberikan memberikan bahaya dan menolak bahaya, tapi keris ini hanya sebagai sebab untuk menolak pencuri dan sebab saja, atau apa saja sebab yang tidak ada hubungannya, tidak ada hubungan sebab akibatnya, maka dia terjatuh dalam syirik. Dan ini biasanya umumnya terjadi ya, umumnya orang memakai jimat-jimat itu apa? Sebab. Tapi ini memang ada orang tergantung sekali. Kalau dia buka dompetnya, di mana tiba-tiba mati dia. Ya, saya padahal saya mau pergi berkelahi, hilang tiba-tiba kelahi. Tidak jadi kau pergi. Terlalu bergantung itu namanya apa? Bukan lagi menjadikan sebab-sebab. Bergantung kepada jimat-jimat itu. Ada orang kalau tidak ada jimatnya, wah luar biasa, takutnya luar biasa, risaunya. Tapi kalau sudah ada itu tenanglah dia, tenang. Iya kan? Hati-hati, ya. Nah, ya, hati-hati. Maka itu tergantung dari niat orang yang memakainya. Ya, kalau dia sekedar menjadikan sebab, maka dia terjatuh dalam syirik kecil dan jangan melihat kecilnya. Sekali lagi saya ingatkan, jangan kamu lihat syirik kecil di. Jangan melihat syirik kecilnya. Sebab apa? Sebab syirik kecil itu sudah kita terangkan pada bab al-khawfi minasyirki, masuk dalam keumuman firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Adapun dosa selain syirik, maka itu diampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Adapun syirik tidak diampuni oleh Allah, baik syirik besar maupun syirik kecil. Maka siapa yang tidak diampuni dosa syiriknya oleh Allah, maka di mana tempatnya? Neraka. Ya, langsung neraka. Ya, hanya saja perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah, ya, jadi syirik besar dan syirik kecil langsung neraka, karena tidak ada ampunan dosa dari Allah, maka dia masuk neraka langsung. Tetapi perbedaannya adalah kalau syirik kecil suatu saat akan keluar, suatu saat. Kapan? Wallahu alam. Kapan? Dan jangan dibayangkan siksaan yang ringan. Sebab orang yang melakukan dosa syirik itu siksaannya lebih berat daripada orang yang mencuri, orang yang memakan harta riba. Sebab ulama telah sepakat bahwa dosa syirik walaupun kecil itu lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar yang ada. Dan ya, sedangkan siksaan yang paling ringan saja di neraka adalah apa? Diletakkan atau dipakaikan terompah dari api neraka, otaknya mendidih. Itu siksaan yang paling ringan di neraka. Maka ada pun orang yang melakukan kesyirikan kecil, maka tidak akan mungkin seperti siksaannya. Pastilah dia akan mendapatkan siksaan yang lebih pedih daripada siksaan pemakan riba, siksaan pencuri, siksaan pezina, siksaan pembunuh, dan siksaan pelaku dosa-dosa besar yang lainnya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, maka di sini hendaknya kita waspada dari kesyirikan. Maka wajar kemudian kalau Nabi begitu keras mengingkari. Wajar kemudian Nabi begitu keras mengingkari. Berbeda ketika ada orang sahabat datang, ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Izinkan saya berzina. Apakah Nabi langsung marah? Tidak. Nabi nasihati. Wahai fulan, kira-kira bagaimana kalau yang dizinahi ibumu? Ya kan? Apakah kamu mau? Tidak. Nah, begitu pula orang tidak mau kalau ibunya dizinahi. Bagaimana kalau saudara-saudarimu yang dizinahi? Mau tidak? Tidak. Terus-terus Nabi berikan pengajaran-pengajaran sampai akhirnya di akhir dia mengatakan, saya tidak akan berzina selama-lamanya. Kemudian doakan. Itulah Nabi. Tapi ketika terjadi pelanggaran syirik, pelanggaran dosa seperti ini, apakah Nabi bersikap lemah lembut? Tidak. Kenapa? Karena itu berbahaya. Itu tidak bisa dilakukan lembuti. Nabi harus apa? Segera dihilangkan itu kemungkaran. Karena kalau tidak dihilangkan itu kemungkaran, seseorang tidak akan mendapatkan keberuntungan selama-lamanya. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, masih ada satu hadis ya. Pada bab ini insyaallah taala kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang satu saja ya. Baik. Baik. Meruqyah dengan bahasa daerah selama maknanya benar. Maknanya benar ya, seperti misalnya Ebuah, Rizka, ini Bapak Jaya. Ya, tidak apa-apa, bukan syirik. Paham ya? Makanya Nabi pernah mengatakan, Ya Rizu alaiya ruqakum, terlihatkan kepada aku ruqyah kalian. La baksabir ruqa, ma lam sakum syirka. Tidak mengapa ruqyah itu selama tidak ada syirik di dalamnya. Jadi, seseorang meruqyah pakai bahasa daerah, ya, selama maknanya benar, maka itu boleh. Maka itu boleh saja. Tetapi jangan ada apa? Jangan ada embel-embelnya. Seperti ada teman cerita. Ya, katanya saya baru datang ke sebuah orang pintar, katanya saya penyakit ambeien. Ya, begitu saya disuruh memperlihatkan ambeien saya, kemudian dia mau obati, apa kata dia? Assalamualaikum. Jadi bisa lagi kan. Tapi rupiahnya pakai bahasa daerah, ya, hanya saja itu tadi, diawali dengan assalamualaikum. Tetapi kalau seandainya tidak ada kesyirikan jalannya, dan tidak ada usul kebid'ahan seperti tadi, sampai salam dulu, apa yang salam? Salam itu kepada orang, bukan kepada ambeien. Jadi, kalau dia berbahasa daerah dan maknanya benar, tidak ada usul kesyirikan, boleh saja, dan itu bukan syirik. Ada yang tidak jelas tadi? Iya. Ya. Ini masalah al-udzur lil jahal, diberikan udzur karena tidak tahu. Ya, ini ada ujian-ujian ulama. Baik. Ya. Ada ujiannya, apakah orang yang tidak tahu itu selamanya dimaafkan atau bagaimana, ini ada ujiannya ulama. Namun Allah Alam, saya tidak terlalu ingat lagi ujiannya ulama. maka di sini tidak apa namanya tidak bisa kita bahas karena berbahaya juga kalau setengah tengah. Sayyallahu alam sawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.